Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang nawasibul mudhari'. Telah kita pelajari bagian yang pertama, yaitu yang menasabkan dengan sendirinya, an, lan, idan, kai. Bagian yang kedua, menasabkan dengan perantara an mutmarah jawazan, yaitu lamu ta'lil. Ini yang kita bahas adalah matanya siapa? Al-Basriyin. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga. Qala syari wa ammal kismu thalis wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari' biwasitati an mutmaratan wujuban fa khamsatu akhrufin. Adapun bagian yang keenam, bagian yang ketiga yang menasabkan fi'l mudhari' dengan perantara an mutmarah wujuban ada 5 huruf. Disebutkan dalam ta'liq bal hiya sittatun, bahkan ada 6. Tambahnya apa? Wasadis kai idza lam tuqaddar allamu yakunun nasbu bi an mutmaratan ba'daha wujuban. Yang keenam yaitu kai, apabila tidak ditakdirkan lam, maka nasabnya itu dengan an mutmarah wujuban setelahnya. Kita telah bahas dalam pembahasan kai, dia akan menasabkan dengan sendirinya apabila apa? Di dahulu dengan lam kai lafdhon atau takdiron. Jika tidak didahului dengan lam, maka nasabnya dengan an mutmarah wujuban. Baik. Al-awwalu ada 5 huruf ya, nasabkan dengan an mutmarah wujuban. Lam al-awwal lamul juhud. Yang pertama adalah lamul juhud. Qala al-Ahdal, berkata mu'allik, qala al-Ahdal wa sumiyat lam al-juhudi limulazamatiha al-juhda wa huwa an-nafyu. Dinamakan dengan lamul juhud karena lam ini senantiasa untuk juhud, yaitu peniadaan. Min tasmiyatil 'ami bil khas, dari penamaan sesuatu yang umum dengan yang khusus. Nafi itu umum, juhud itu khusus. Kemudian di sini al-nafi dinamai dengan juhud, berarti menamakan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus. Wa qala Yasin fi hasiyati al-fakihi li'anna al-juhda lughatan inkaru ma ta'rifuhu la mutlaqul inkar. Intaha. Karena yang namanya juhud itu secara bahasa adalah mengingkari apa yang kamu ketahui, bukan pengingkaran secara mutlak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil bada'i' la yakunu juhdu illa ba'da al-i'tirafi bil qalbi wal lisan. Yang namanya juhud itu tidak terjadi kecuali setelah pengakuan dengan hati dan dengan lisan. Ila an qala, sampai beliau mengatakan wa 'ala hadha la yahsunu istimalul fuqahi lafdhal juhudi fi mutlaqil inkar fi babid da'awi wa ghairiha. Li'annal munkira qad yakunu muhaqqan fala yusamma jahidan. Intaha. Nah, atas hal ini maka tidak pas, tidak bagus penggunaan para fuqaha lafaz juhud untuk mengingkaran secara mutlak dalam bab ad-da'awi, pengakuan-pengakuan dan yang selainnya. Karena orang yang mengingkari itu kadang-kadang dia hak benar, maka tidaklah dia dinamakan jahid. Nah. Intaha. Baik, kita kembali ke syarah. Wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Dhabit untuk mengetahui lam itu lamul juhud atau lam yang lainnya, untuk membedakannya, untuk mengetahuinya, dhabitnya adalah, patokannya adalah lamul juhud ini didahului dengan ma kana atau lam yakun. Bapak nazamah ba'duhum biqali, berkata mu'alif, dan sebagian mereka telah menazamnya dengan ucapannya. Wa kullu lam min qabla ma kana aw lam yakun falil juhudi bana. Semua lam yang sebelumnya ma kana atau lam yakun, maka itu jelas untuk al-juhud, untuk peniadaan. Qala syarifa misalul awwali qawlu ta'ala ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman atas apa yang kalian ada padanya. Syaitnya di sini liyadharo, mensubnya dengan anmut marah wujuban setelah lamul juhud. Taunya lamul juhud dari mana? Karena didahului dengan makana. Kita baca i'rabnya. Wa i'rabu ma nafiyatun kana fi'lun madin naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Lafzu jalala Allah ismu kana marfu'un biha wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri wal lamu lamul juhud. Ya dara fil mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Wal masdarul munsabaku min an al mutmarati wa ma ba'daha majrurun bilam. Masdar yang dilebur dari an dan an mutmarah dan kata setelahnya dijarkan dengan lam. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabaru kana. Jar majrurnya berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai khabar kana. Al-mu'minina maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-ya' li'annahu jam'un mudzakkarin salimun. 'Ala harfu jarrin ma ismu mawsul mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li yadhara. An pada antum dhamirun muttasilun dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa ta harfu khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mim alamatun lil jam'i. Mimnya tanda jamak. Ta'nya harfu hitab. Ala harfu jarin wal ha alaihi. Ala harfu jar wal ha. Dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli jarin bi harfil jar. Wal jar wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin khabar mubtada. Takdiru kainuna aw mustaqiruna. Jar majrur berkaitan dengan khabar mubtada yang mahdhuf, takdirnya kainun. Ma antum alaihi kainuna atau ma antum kainuna alaihi atau mustaqirun alaihi. Wa jumlatul mubtada wal khabar silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Mubtada khabar jumlahnya tidak ada kedudukan i'rab karena dia silatul mausul wal ait al ha fi alaihi. Wa qauluhu contoh yang lainnya wa ma kana Allahu li'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Syaitnya li'adziba. Mansubnya dengan apa? An mutmarah wujuban ba'da lamil juhud. Taunya lamil juhud dari mana? Didahului dengan makana. I'rabnya barakallahu fikum. Al-wawu ala hasabi ma qablaha. Wawu sesuai dengan kata sebelumnya. Mana nafiyatun. Kana fi'lun madin naqis. Tarfu'ul isma wa yansibul khabar. Wa lafzul jalala Allah ismu kana marfu'un biha wa alamatu rafi'i dhammah dhahira ala akhirihi. Walamu lamul juhud. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da lamil juhud. Wa'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala al-ba'. Ya, tanda nasabnya dan fathatu di atas huruf ba'. Wal-fa'il dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Naam. Wal-ha' yu'adzibahum dhamir ha'nya. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi ma'a nasbin maf'ulun bihi wal mim 'alamatun lil jam'i. Wal masdarul munsabaqu min an wa ma ba'daha majrurun bila mil juhud. Masdar yang dilebur dari an dan kata setelahnya dijar dengan lam juhud. Wal jar wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin khabaru kana. Baik, contoh yang didahului dengan lam yakun. Qala wa mithalu thani qalu jalla dhikruhu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan. I'rabnya, syaitnya di sini, yaghfira dan yahdia. Mansubnya dengan apa? An mutmarah wujuban. Qala al-mu'alliq wa i'rabuhu wa lam harfu nafyin wa jazbin wa qalbin yakun fi'lun mudhari'un majzuman bilam wa 'alamatu jazmihi sukunu wa khurrika liltiqa'i sakinain tanda jasamnya disuku tapi diberi harokat lam yakunil karena bertemunya dua sukun yakun dan lafzul jalal Allah Allah menjadi kasroh lam yakun nil ya diberi harokat karena bertemunya dua sukun wa yakun mutasarrafatun min kana naqisah yakun ini didasar dari kana naqisah fi'il mudhari wawunya kemana ini wawunya hilang karena bertemu dengan dua sukun asalnya kan yakun ya yakunu kemasukan lam jadi kemasukan lam jadi lam yakun kemudian wawunya hilang karena bertemu dua sukun jadi lam yakun kemudian nunnya dikasrah karena bertemunya dua sukun jadi lam yakunillah. Nah, kaib. Darfaul isma wa tansibul khabar wa lafdul jalala Allah ismu yakun marfu'un biha wa ala mutrafi dhamma dhahira ala akhiri wa lamu lamul juhud yaghfira fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmara wujuban wa ala lamil juhud al-jarah wa ala matunasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi wal fa'il dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa wa lam harfu jarrin lahum wal ha dhamirun muttasilun ma bin al-adami fi mahali jarrin bi harfil jar wal mim alamatun al-jam'i wal jar wal majruru muta'allikan bil fi'li yaghfira wal lam fi yaghfira harfu jarrin wal masdarul munsabaku min an al-mutmarati wa ma ba'daha majrurun bila min juhud wal jar wal majruru muta'allikan bi mahdufin khobaru yakun al wawu harfu atfin la nafiyatun wal lam lamul juhud Yahdiya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmara wujuban ba'da lamil juhud wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'alal ba' wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa wal ha' dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi awwal li yahdiya wal mim 'alamatun lil jam'i sabila maf'ul bi tsani li yahdiya mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirihi wa jumlatu yaghfir lahum la mahalla laha min al-i'rab ya lam yakun law yaghfir lahum tidak ada i'rabnya kenapa tabarakallahu fikum karena dia silatul mausul al-harfi yaitu an al-muqaddar wa huwa an karena mausul ada dua mausul harfi dan mausul ismi biasanya apa mausul ismi itu butuh silah dan a'id kalau mausul harfi hanya butuh a'id saja tidak ada butuh silah saja tidak ada a'id karena a'id itu adalah tanda isim audus domir itu tanda isim baik wallahu a'lam bissawab ini yang mungkin kita bisa baca pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat nakri bihada wa sallallahu wa sallam ala Nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.